Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'. Faqala al-mu'allif rahimallahu ta'ala al-kabiratu ar-rabi'atu was-sab'un. Dosa besar yang ke-74 adalah al-ilhad fil harami. Melakukan kejahatan di tanah haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj ayat yang ke-25, Al-Masjidil Harami dan Masjid Haram alladzi ja'alnahu, yang kami jadikan Masjid Haram itu linnasi, untuk seluruh manusia. Sawaan berlaku sama al-aqifu fihi wal badi, baik orang-orang yang tinggal di sekeliling Masjidil Haram, wal badi ataupun yang datang dari luar Masjidil Haram. Wa man yurid, dan siapa yang punya keinginan fihi, di Masjidil Haram, bi ilhadin, untuk melakukan kejahatan, bi zulmin, dengan kezaliman, nudzikhu, maka akan kami rasakan kepada orang tersebut min adzabin alim, siksa yang sangat-sangat pedih. Maka di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahasanya siapa yang ingin berbuat kejahatan di Masjidil Haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Maka ini menunjukkan bahwa berbuat kejahatan di Masjidil Haram itu adalah satu hal yang bernilai dosa besar. Bahkan sebagian alim tafsir berpegangan dengan zahir ayat ini. Zahir ayat ini menunjukkan bahasanya orang itu berdosa dan diancam dengan siksaan yang sangat pedih cukup dengan punya keinginan berbuat jahat, meskipun tidak melakukannya. Karena Allah katakan wa man yurid, dan siapa yang punya keinginan fihi bi'ilhad, berbuat kejahatan di sana. Maka sebagai ahli tafsir berpegangan dengan zahir ayat dan mengatakan kejahatan di Masjidil Haram beda dengan tempat-tempat yang lain. Tempat-tempat yang lain baru dinilai berdosa jika berbuat maksiat. Dan khusus untuk Masjidil Haram, maksiat sudah terhitung maksiat ketika sudah punya niat untuk maksiat. Kemudian dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abdul Hamid bin Sinan, dan orang ini dinilai sikah oleh Ibn Hibban, dari Ubaid bin Umair, dari bab ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat Hajjatul Wada, inna awliya Allahi al-musallun, ingatlah bahasanya para kasih Allah adalah orang-orang yang mengerjakan salat. Menyukimus sholat atau yasumu ramadana, maka siapa yang menegakkan sholat dan berpuasa di bulan Ramadan, uyukti zakat malin, dan mengeluarkan zakat hartanya, ya tasibuha, dan dia berharap pahala dengan zakatnya tersebut, wajtanibul kabair allati nahallahu anha, dan menjauhi semua dosa besar yang Allah larang. Kemudian inna rajulan sa'alahu, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal ya Rasulullah mal kaba'ir, ya Rasulullah apa sajakah dosa besar? Maka Nabi mengatakan hunna tis'un, ada 9 dosa besar yaitu asyirku billah, menyekutukan Allah, wa qatlu mu'minin bighairi haqqin, kemudian membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang bisa dibenarkan, wa sihru, dan sihir, wa firarun yamazahfi, dan lari yamukallah, dan lari pada saat berkecamuknya peperangan, wa aklu malil yatimi, dan memakan harta anak yatim, wa aklu riba, dan memakan riba, wa qadhul muhsanati, dan menuduh perempuan yang baik-baik dengan tuduhan zina, wa uququl walidain, dan durhaka dengan orang tua, wa istihlalu baitil haram kiblatikum, dan menghalalkan baitul haram, menghalalkan tanah haram dengan melakukan hal-hal yang terlarang dikerjakan di tanah haram. Kiblatikum, yang merupakan kiblat kalian. Ma min rajulin yamutu, maka tidak ada seorang pun yang mati, lam ya'mal ha'ula'il kabaira, dan tidak pernah melakukan dosa-dosa di atas, wa yuqimus salata, dan dia menegakkan salat, wa yu'ti zakata, dan bayar zakat, illa kana ma'an nabi fidarin, kecuali dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu negeri, yaitu surga, abwaabuha, yang pintu-pintunya masari', min dhahabin, yang masraknya dari emas. Yang dimaksud masari' itu daun pintunya. Al-masari' min dhahab, yang daun pintunya dari emas. Disebutkan oleh hakim, kata Dzahabi, sanadnya sahih. Maka di sini ditegaskan bahwasanya salah satu dosa besar adalah istihlalul baitil haram, adalah mengerjakan hal-hal yang terlarang dikerjakan di baitil haram. Jika istihlalul baitil haram saja dosa besar, padahal sebagiannya adalah cuma bukan termasuk perkara maksiat jika di luar tanah haram, semisal berburu, mencabut rumputnya, maka bagaimanakah dengan maksiat di tanah haram yang merupakan juga maksiat di luar tanah haram. Kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, inna a'dan nasi 'alallahi, sesungguhnya manusia yang paling besar permusuhannya kepada Allah adalah man qatala fil harami, adalah orang yang membunuh orang di tanah haram. Aw qatala ghairu qatilihi, atau membunuh orang yang orang ini bukan pelaku pembunuhan, bukan yang membunuh keluarganya. Aw qatala bidhul jahiliyati, atau membunuh dengan sebab dendam jahiliyah, yang merupakan karena faktor-faktor fanatisme dan kesukuan. Diatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dalam hadis ini juga terdapat penjelasan atau isyarat bahwasanya berbuat kejahatan, semisal membunuh di tanah haram, ada satu hal yang bernilai dosa besar. Oleh karena itu, orang-orang jeliah saja, ketika mereka berjumpa dengan bapak, pembunuh bapaknya, namun itu berjumpanya di Masjidil Haram, mereka tidak berani mengganggunya. Baru kalau ketemu di luar tanah haram, maka baru mereka berikan tindakan. Engkau ketemu di Masjidil Haram, aman. Maka semua yang berada di sana aman. Yang datang ke Saudi enggak pakai paspor, enggak pakai macam-macam visa itu, kalau di Masjidil Haram enggak ditangkap. Ketemu polisi di Masjidil Haram enggak ditangkap. Tapi kalau ketemunya di luar masjid, nah, lain urusannya. Berkaitan dengan masalah ini, maka terdapat nasihat dari Syaikh Ibnu Utsaimin untuk para penduduk tanah haram. Beliau ingatkan bahasa penduduk tanah haram, jika menghinakan tanah haram dan berkeinginan untuk berbuat kejahatan di tanah haram dan tidak lagi menghargai tanah haram, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kekuasaan kepada seseorang untuk menghancurkan Ka'bah. Jika Ka'bah ini tidak lagi tersisa di muka bumi. Oleh karena itu kewajiban penduduk Mekah secara khusus untuk menjaga diri dari maksiat dan berbagai dosa, serta terutama dosa besar, supaya mereka tidak dinilai menghinakan Ka'bah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi agama kita dan rumahnya yang mulia dari tipu daya orang-orang yang tidak membuat tipu daya. Inna ala kulli syai'in qadir. Ya, di akhir zaman, di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah adanya seorang, satu orang yang datang ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, dan menghancurkan Ka'bah satu persatunya. Satu batanya demi satu batanya. Ada satu orang. Hal itu ketika penduduk Mekah itu sudah tidak lagi, penduduk tanah haram sudah tidak lagi memiliki penghormatan terhadap Ka'bah. Maka ketika itu terjadi, mereka sudah tidak lagi punya penghormatan dengan Ka'bah, maka dan kiamat sudah semakin dekat, maka akan terjadi demikian. Sebagaimana Nabi kabarkan dalam hadis yang sahih. Dan bermaksiat di tanah haram itu lebih besar daripada dosa di tanah haram, itu lebih besar daripada berbuat dosa di luar tanah haram. Namun yang dimaksud al-mudha'afah fi Makkah, yang dimaksudkan bahasanya dosa itu dilipat gandakan di Makkah, di tanah haram, berkaitan dengan sayiat, berkaitan dengan dosa, adalah bukan dari aspek kamiyah, bukan dari aspek kuantitas. Akan tetapi dosa yang dilakukan di tanah haram itu dilipat gandakan minahiyatil kami kaifiyah, dari aspek kualitas. Artinya hukuman disebabkan berbuat maksiat di tanah haram itu lebih keras dan lebih pedih, lebih menyakitkan. Dan dalil bahasanya bermaksiat di tanah haram itu tidaklah menyebabkan berlipat gandanya dosa dari sisi kamiyah, dari sisi kuantitas, adalah karena Allah berfirman, man ja'a bil hasanati falau asru amsalihha. Siapa yang datang menghadap Allah dengan bawa satu kebaikan, maka untuknya 10 kali lipatnya. Wa man ja'a bis sayyiati falau yujza ila mithlaha. Namun siapa saja yang datang bawa maksiat, di sini ada man syartiyah. Dan man syartiyah yufidul umum, menunjukkan makna umum. Maka siapa saja yang datang menghadap Allah dengan membawa maksiat, boleh jadi mencakup pelaku maksiat di tanah haram dan pelaku maksiat di luar tanah haram, maka semuanya tercakup dalam man dalam ayat ini. Maka siapa saja baik yang berbuat maksiat di tanah haram ataupun di luar tanah haram, ja'a bisayi'ah, dia datang menghadap pada Allah dengan membawa dosanya, fala yujza ila mislaha, maka dia tidak dibalas kecuali semisal dengan kemaksiatannya, wa hum la yudlamun, dan mereka tidak didzalimi, itu dengan dinyatakan berdosa padahal dia tidak melakukannya. Di samping itu, di samping dari man ja'a bisayi'ah, maka ayatnya adalah ayat makkiyah, karena dia turun di surat, karena dia termasuk surat Al-An'am. Maka hal ini berkaitan dan ditujukan kepada orang-orang yang tinggal di Mekah. Ayatnya ayat makkiyah. Akan tapi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah kita bacakan di awal, innalladzina kafaru yasudduna an sabilillah, orang-orang kafir dan orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah, wal masjidil haram, dan menghalangi dari masjidil haram yang Allah jadikan masjidil haram itu berlaku sama untuk semua orang, baik orang yang tinggal di sana ataupun orang yang datang dari luar masjidil haram. Dan siapa ingin berbuat zalim, ya berbuat maksiat di tanah haram, maka akan kami rasakan kepadanya azab yang menyakitkan. Artinya sakitnya hukuman disebabkan maksiat di Mekah itu lebih daripada sakitnya hukuman ketika melakukan maksiat di luar Mekah. Maka dalam ayat ini, di surat Al-Had ini, terdapat ancaman keras untuk berbuat maksiat di Mekah, di tanah haram. Maka Masjidil Haram di sini dimaknai dengan tanah haram. Masjidil Haram di ayat ini dimaknai dengan tanah haram, yaitu Mekah. Dan terdapat ikhtilaf di antara para ulama tentang makna Masjidil Haram, apakah itu cuma khusus masjidnya saja ataukah semua yang masuk dalam tanah haram. Ada pahala yang berlipat ganda untuk orang yang mengerjakan sholat di Masjidil Haram. Apakah ini cuma berlaku di Masjid Ka'bah ataukah semua masjid di Mekah yang masuk di dalam tanah haram? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama berpendapat bahasanya status pahala itu berlipat ganda, sholat itu berlipat ganda bukan hanya di Masjid Ka'bah, namun juga semua masjid-masjid yang ada dalam tanah haram. Mereka beralasan dengan beberapa ayat atau beberapa dalil yang menunjukkan bahasanya istilah Masjidil Haram itu berlaku untuk tanah haram. Semisal ayat tentang masalah Isra dan Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hamba-Nya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal Isra Nabi dimulai dari rumahnya Ummu Hani. Rumahnya Ummu Hani, dan rumahnya Ummu Hani itu tidak di dalam Masjidil Haram. Maka ini menunjukkan bahasanya istilah Masjidil Haram itu tidak hanya berlaku untuk Masjidil Ka'bah. Dan kita lihat tadi penjelasan di sini, Masjidil Haram di surat Al-Hajj ini juga bukan hanya masjidnya saja, namun tanah haram. Padahal ayatnya wal masjidil haram. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz. Maksudnya pahala itu berlipat ganda di Masjidil Haram itu bukan hanya Masjidul Ka'bah, namun semua masjid yang ada di lingkungan tanah haram Mekah. Dan sebagian ulama mengatakan bahasanya berlipat gandanya pahala itu khusus untuk Masjidul Ka'bah. Adapun masjid-masjid Mekah di lain Masjidul Ka'bah, maka tidak ada pelipat gandaan pahala. Dan ini pendapat ini yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Syarah Mumti' dan di tempat-tempat yang lain dan di fatwa-fatwa beliau. Kemudian dosa besar yang ke-75, tarkul jumu'ati lisholli wahdahu, meninggalkan sholat Jumat kemudian sholat sendirian. Bukannya meninggalkan sholat Jumat kemudian tidak sholat sama sekali. Ada orang meninggalkan sholat Jumat dan tidak sholat, enggak sholat duhur, juga tidak sholat Jumat. Nah, dan dosa besar yang ke-75 adalah sholat Jumat lalu sholat duhur sendirian. Ini saja sudah dosa besar, apalagi enggak Jumat dan enggak duhur. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan liqaumin, kepada sekelompok orang, yatakhallafuna anil jumu'ati, yang tidak berangkat salat Jumat. Laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nasi. Aku punya keinginan untuk memerintahkan seseorang supaya jadi imam. Yusalli bin nas, kemudian dia jadi imam, mimpin sholat untuk banyak orang. Tsumma uhariku ala rijalin, kemudian akan aku bakar rumah orang-orang yang, para laki-laki yang yatakhallafuna anil jumu'ati, yang meninggalkan sholat Jumat. Akan aku bakar buyutahum, rumah-rumah mereka. Diriwayatkan oleh Muslim. Maka hadis ini menunjukkan adanya ancaman, adanya hukuman khusus untuk orang yang tidak menghadiri sholat Jumat. Yaitu Nabi mengancam ingin membakar rumah mereka-mereka. Dan adanya ancaman khusus untuk satu perbuatan, maka ini menunjukkan kalau perbuatan tersebut bernilai dosa besar. Bagaimana definisi dosa besar menurut Syaikhul Islam Ibn Taimiyah. Dan hadis ini, keinginan Nabi adalah beliau mengangkat seseorang untuk jadi imam sholat. Kemudian beliau sendiri pergi membakar rumah orang-orang yang tidak mengerjakan sholat Jumat. Maka berarti beliau sendiri juga tidak sholat Jumat. Ya kan? Karena aku ingin memerintahkan rajulan yusalli binnas, mengangkat seseorang dia jadi imam. Kemudian Nabi pergi membakar rumah orang-orang yang tidak ikut sholat Jumat. Maka berarti Nabi apa? Tidak sholat Jumat. Maka di sini dalil bolehnya orang tidak sholat Jumat. Jika untuk melakukan suatu hal yang berkaitan dengan maslahat banyak orang. Bolehnya orang tidak sholat Jumat karena dia melakukan suatu hal yang maslahat untuk banyak orang. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, yang itu berkaitan dengan salatul jamaah. Beliau, Nabi menyampaikan hadis yang semisal ini. Beliau minta orang lain untuk jadi imam, sedangkan beliau sendiri pergi untuk membakar orang-orang yang tidak mengerjakan salatul jamaah. Maka maka berdasarkan hadis ini, dan Nabi sendiri berarti tidak salat, bahkan bersama beberapa orang yang lain yang membawa kayu bakar untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak salat berjamaah. Maka berdasarkan hal tersebut, maka di antara uzur yang membolehkan seorang tidak salat berjamaah adalah ketika dia melakukan satu hal yang maslahat untuk banyak orang. Misalnya, mungkin seandainya semuanya ikut sholat berjamaah, maka sangat dikhawatirkan kebobolan misalnya. Kemudian ada yang tidak ikut sholat berjamaah, dia tidak sholat berjamaah, dia jaga, dan ini padahal ini harta milik umat, maka semisal ini hukumnya dibolehkan dan tidak berdosa. Dengan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin meminta seseorang untuk jadi imam salat berjamaah, sedangkan beliau sendiri dan sekelompok orang yang lain akan pergi mencari rumah orang-orang yang tidak berangkat salat berjamaah dan bakar mereka, dan bakar rumah-rumah tersebut. Artinya Nabi dan sejumlah orang tersebut tidak salat berjamaah. Kalau hadis Nabi tentang perkataan hadis Nabi di sini yang berkaitan dengan salat Jumat jadikan dalil bahasanya tidak salat Jumat itu dosa besar, maka berarti yang tentang salat jamaah juga mungkin disimpulkan kalau itu menunjukkan dosa besar. Jawabannya mungkin, bahkan ada ulama yang menegaskannya. Syaikh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali di kitabnya Minhajul Qawim mengatakan bahasanya tidak salat berjamaah itu hukumnya dosa besar. Beralasan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang tidak salat berjamaah dengan Nabi akan bakar rumah-rumah mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang tahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'ati, ndaklah berhenti sekelompok orang yang meninggalkan salat-salat Jumat. Aw la yahtimannallahu ala qulubihim, jika tidak maka Allah akan mengunci mati hati mereka. Tsumma la yakunanna minal ghafilin, kemudian mereka termasuk orang-orang yang lalai. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Abu Ja'ad Ad-Dhamari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man taraka thalasa jumu'ain atau salah sejam'in, bagi siapa meninggalkan tiga kali salat Jumat, dan tidak disyaratkan harus berturut-turut. Tidak disebutkan berturut-turut tiga kali salat Jumat tanpa uzur. Tahawunan, yaitu dia tidak punya uzur, namun dia cuma meremehkan. Meremehkan kewajiban salat Jumat. Taubah Allah ala qalbihi, maka Allah mengkunci mati hatinya. Kata Zahabi, sanadnya kuat. Jadikanlah Abu Dawud dan Nasa'i. Dari Hafsah radhiallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rawahul jumu'ati, pergi untuk salat Jumat wajibun ala kulli muhtalimin, adalah kewajiban setiap laki-laki yang sudah dewasa. Jadikanlah Nasa'i. Di sini dalil bahasanya anak kecil tidak wajib salat Jumat. Perkataan saya Ibn Taimin seputar hal ini, wahai kaum muslimin, jagalah salat Jumat dan hati-hatilah kalian, jangan meremehkan salat Jumat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaklah berhenti sekelompok orang yang meninggalkan salat Jumat, jika tidak maka Allah akan mengkunci mati hati mereka, dan mereka termasuk orang-orang yang lalai. Dan Nabi katakan, siapa yang meninggalkan tiga kali salat Jumat tanpa udzur, tahawunan, dia tidak punya alasan kecuali sekedar meremehkan kewajiban sholat Jumat, maka Allah akan mengkunci mati hatinya. Dan beliau menyebutkan satu fenomena yang ada di, mungkin ada negeri, di negeri beliau, dan sebagian orang keluar bersama keluarga mereka dan atau sahabat mereka di hari yang berkah ini, yaitu hari Jumat. Satu hari yang adalah anugerah yang Allah berikan pada umat Muhammad, dan Allah sesatkan dari hari ini orang Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka tidak, maka mereka pergi, kemudian pergi jalan-jalan bersama keluarganya atau sahabatnya, sehingga mereka tidak mendapatkan sholat Jumat. Maka mereka-mereka semacam ini telah menawarkan dirinya untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhak untuk mendapatkan hukuman dari Allah dan murka Allah. Maka hendaklah mereka waspada dari hal itu. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberitakan anirai tentang seorang penggembala yang membawa kambingnya ala ra'si mailin wa mailain. Dia bawa sejauh 1 mil atau 2 mil, lalu dia tidak mendapatkan alkala, dia tidak mendapatkan rumput. Sumayyir tafi', maka kemudian dia bawa lebih jauh lagi, naik ke naik ke pegunungan atau dataran tinggi. Kemudian tibalah waktu sholat Jumat, lalu dia tidak menghadirinya. Sehingga akhirnya Allah kunci mati hatinya. Maka mereka-mereka yang keluar ilal bar, ke daratan, ya maksudnya ke tempat-tempat wisata, tempat-tempat ya, tamasa pada hari Jumat. Maka jika mereka mengerjakan sholat Jumat di tempat mereka atau di tempat yang lain, maka berarti mereka telah menunaikan kewajiban mereka dengan Allah. Akan tapi mereka berhak untuk dibicarakan, untuk diribai, jika mereka tidak melaksanakan sholat Jumat dan tidak peduli dengan sholat Jumat. Maka betapa besar kerugian mereka. Mereka telah menghilangkan dari diri mereka kebaikan yang banyak, dan mereka berhak menjadikan diri mereka berhak untuk mendapatkan siksa yang pedih. Kemudian dosa besar yang terakhir, dosa besar yang ke-76, man jasa 'alal muslimin wadala 'ala awratihim. Siapa yang tajassus, siapa yang mencari-cari kejelekan kaum muslimin dan menunjukkan cacat dan kekurangan kaum muslimin. Dalil tentang masalah ini adalah hadisnya Hatib bin Abi Balta'ah, salah seorang sahabat Badar yang ikut perang Badar. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak menyerang Mekah, pada saat Fathul Mekah, Hatib bin Abi Balta'ah ini berkirim surat untuk orang-orang kafir Quraisy yang dibawa oleh budak perempuannya. Yang isi suratnya adalah memberitahu bahasanya Nabi SAW mau menyerang Mekah. Maka Allah beritahukan hal ini kepada nabinya, maka Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menuju suatu kebun. Pergilah engkau ke kebun A. Di kebun itu ada seorang perempuan dan dia membawa surat. Ambillah suratnya. Ali kemudian segera ke sana dan dia jumpai seorang perempuan, dan Ali nanyai perempuan ini, engkau mau kemana? Ke Mekah. Engkau membawa sesuatu? Tidak. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, serahkan engkau apa yang kau bawa. Nabi tidak mungkin dusta. Serahkan apa yang kau bawa, jika tidak ku telanjangi kamu. Maka perempuan ini kemudian menyerahkan, karena diancam mau ditelanjangi, maka dia menyerahkan surat yang dia simpan di balik rambutnya. Untung bukan perempuan sekarang, enggak suruh ditelanjangi saja, sudah telanjang sendiri. Akhirnya surat ini disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kemudian Nabi manggil, dan isinya adalah demikian tadi, Nabi manggil Hatib. Wahai Hatib, apa ini? Apa maksudnya? Maka Hatib mengatakan, wahai Rasulullah, bukanlah aku kerjakan hal ini karena kufur dari Islam, benci karena Islam, bukan. Namun wahai Rasulullah, para sahabatmu, para muhajirin, itu mereka punya sanak keluarga di sana, masih punya sanak keluarga di sana, yang sanak keluarga mereka ini menjaga harta mereka, harta-harta para muhajirin, yang ketika karena ditinggal pergi ke Madinah. Sedangkan aku tidak punya keluarga di sana. Maka aku ingin mereka punya hutang budi sama aku. Dengan aku memberitahukan kepada mereka keberangkatanmu. Dan aku yakin Allah pasti akan memenangkanmu atas mereka. Nah, dengan mereka merasa berhutang budi, maka mereka akan menjaga hartaku. Artinya, tujuannya adalah tujuan duniawi. Dan pada saat itu, anak Umar, maka Umar punya keinginan untuk membunuhnya. Bima fa'ala, disebabkan apa yang dia lakukan. Faman'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min qatlihi, lalu Nabi melarang Umar untuk membunuhnya dengan alasan likaunihi syahida badran, karena dia ikut perang Badar. Dan jika tarattab menyebabkan jasyihi, mata-mata yang dia lakukan, memata-matai yang dia lakukan, kemudian dia beritakan pada orang kafir ini, menyebabkan wahnun alal Islam, lemahnya Islam dan kaum muslimin, dan terbantainya kaum muslimin, dan tertawannya, wasabyin, dan diperbudaknya anak-anak dan perempuan-perempuan kaum muslimin, wa asrin wa nahbin, dan ditawannya kaum muslimin, wa nahbin, dan dirampasnya harta orang Islam, atau salah satu dari hal tadi. Maka orang yang semacam ini, maka dia telah yas'afil ardi fasada, berbuat kerusakan di muka bumi, dan berarti dia telah termasuk orang yang membinasakan tanam-tanaman dan keturunan. Fata'ayyana qatluhu, maka wajib membunuhnya. Maka harus membunuhnya. Ta'ayyana itu maknanya wajib. Ta'ayyana itu maknanya harus. Wajaba. Yajibu. Wa ta'ayyana qatluhu, dan wajib membunuh orang semacam ini. Orang yang jadi mata-mata untuk orang kafir. Wa haqqa 'alaihil adzabu, dan wajib atasnya untuk mendapatkan azab. Nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah lindungi kita dari hal ini. Wa bidarrah, dan secara pasti, yadrikulu dijasin, setiap orang melakukan jasus memata-matai orang Islam untuk kepentingan orang kafir, ana namimata idza kana minal kaba'ir. Jika namimah itu saja hukumnya dosa besar, fa namimatul jasus akbar. Maka namimah yang dilakukan oleh seorang mata-mata. Seorang mata-mata, maka dia melakukan namimah. Dia menyebutkan informasi-informasi yang dia dapatkan. Dan dia ceritakan pada orang kafir. Maka namimah yang jasus akbar, lebih besar, wa'adham bikathir, dan jauh-jauh lebih besar dosanya daripada namimah biasa. Maka tajassus maknanya adalah seorang itu mencari-cari, meneliti-neliti saudaranya, sehingga bisa menemui kesalahan, mendapati, menjumpai kesalahan-kesalahannya. Boleh jadi dia cari-cari kesalahan saudaranya secara langsung, artinya dia sendiri yang pergi, dia sendiri yang melakukannya. Ya tajassus, kemudian dia cari-cari kesalahan saudaranya. boleh jadi dia mendapatkan atharotan, itu pakai tha, bukan pakai sin. Atharoh artinya ketergelinciran. Kalau pakai sin artinya kesulitan. Sehingga dia jumpai ketergelinciran saudaranya, kekurangan saudaranya, au arotan atau aib, cacat saudaranya. Ataupun dia melakukan tajasus, mencari-cari kesalahan orang lain dengan melalui alat al-mustakhdimah, alat yang dipakai, dimanfaatkan untuk merekam suara. Dia mewawancari saudaranya dan dia bawa rekaman tanpa pengetahuan saudaranya. Cuma karena ingin tahu ketergelinciran, mencari-cari ketergelinciran dan kesalahan saudaranya. Atau dengan melakukan dengan telepon. Itu merekam telepon tanpa izin. Dia pura-pura telepon dan ngomong-ngomong padahal ini direkam. Tanpa sepengetahuan orang tersebut, karena apa? Cari-cari kekeliruan dan kesalahan orang lain. Maka di antara hal yang terlarang adalah merekam pembicaraan telepon tanpa izin. Maka segala sesuatu yang bisa digunakan sarana untuk mengetahui aib dan kekurangan orang lain, wa masalibi dan sisi negatif orang lain, makanya ada termasuk tajasus dan hukumnya adalah haram. Karena Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kathiran minadhan, kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang tajassus, karena tajassus itu mengganggu orang lain. Orang yang dicari-cari kesalahannya, maka dia merasa terganggu. Dan karena tajassus itu menyebabkan kebencian dan permusuhan, dan menyebabkan seorang itu membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak Allah wajibkan. Maka karena seorang yang melakukan tajassus, maka kita jumpai suatu ketika dia harus ke sini, suatu ketika harus ke sana untuk cari informasi, ke sana kemari, ke sana lagi, pergi ke berbagai tempat. Pergi ke berbagai tempat, mengeluarkan biaya untuk berbagai udah sarana transportasi dan sebagainya, cuma ujung-ujungnya cuma ingin tahu apa kesalahan orang ini. Maka dia membebankan dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak Allah wajibkan atas dirinya. Pergi ke sana, kemari, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Oh, ada info di sana. Wah, pergi ke sana. Oh, ada info di sini ya. Pergi ke sini. Cuma ingin tahu orang ini punya kekurangan apa. Dan terkadang di satu hari dia melihat ke sini dan melihat ke sana. Artinya dia capekkan dirinya untuk mengganggu orang lain. Nas'alullah afiyah. Dan termasuk tajassus adalah tajassus terhadap rumah. Yang dimaksud tajassus terhadap rumah adalah seorang itu berdiri dekat pintu, lalu mendengarkan, lalu nguping apa yang dibicarakan di dalam rumah. Lalu dengan berdasarkan pendengaran yang sepotong-sepotong itu, ya bani alaihi adzanal kadzib, maka timbullah sangkaan-sangkaan yang dusta, bahkan tuduhan-tuduhan yang tidak memiliki dasar. Maka ini sangat sesuai dengan firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Namun dalam ayat ini yang Allah perintahkan dalam menjauhi kebanyakan prasangka, Allah tidak mengatakan jauhilah semua prasangka. Kenapa? Karena hukum prasangka itu dirinci. Jika prasangka tersebut dibangun di atas qara'in, indikator yang kuat, maka prasangka buruk yang dibangun di atas indikator hukumnya boleh. Prasangka buruk yang dibangun di atas indikator. Ini hukumnya boleh. Ini ada orang megang HP kok mojok, enggak mau didekati sambil senyum-senyum. Ini kira-kira SMS-an sama siapa? Maka orang punya buruk sangka, hukumnya boleh. Buruk sangka di sini hukumnya boleh, karena ini buruk sangka yang dibangun di atas qara'in. Kalau cuma biasa ya, dekat-dekat juga enggak apa-apa. Kalau kok harus mojok dan deketi langsung geser, pindah pergi sambil senyum-senyum lagi dan senyumnya lain lagi. Maka hukumnya boleh berprasangka buruk untuk orang ini. Kenapa? Karena ini adalah tabiatul insan. Ini adalah satu hal yang alami, satu hal yang normal. Jika dijumpai qara'in qawiyah, indikator kuat yang mewajibkan untuk orang berbaik sangka atau berburuk sangka, maka maka secara alami orang itu akan tunduk dengan indikator-indikator ini. Artinya kemudian dia punya praduga-praduga. Maka semacam ini hukumnya lebak sebihi, hukumnya tidak mengapa. Ini prasangka yang boleh. Yang kedua, akan tapi jika dhan itu mujarad, adalah mujarad anil qara'in, tanpa indikator. Inilah praduga yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilarang oleh Allah. Dan inilah yang dimaksud katsir minad dhan. Dan inilah yang Nabi maksudkan innahu aktabul hadis, bahasanya dhan, praduga itu adalah perkataan yang paling dusta. Karena seseorang idza dhanna, jika dia punya satu prasangka buruk, maka syarat nafsahu tu hadisuhu, maka dia akan bisik-bisik dengan hatinya, maka hatinya akan membisikkan kepadanya, hatinya akan mengatakan, jiwanya akan mengatakan, fa'ala fulan kada, fulan itu melakukan demikian, atau wa yaf'alu kada, dia akan melakukan demikian, atau dia menginginkan demikian, dan semacam itu. Kalau orang sudah punya paduka, maka akan timbul di hatinya, oh orang ini punya ini, maka dia akan nebak-nebak isi hati orang. Akan menghukumi niat, padahal ini hak Allah. Menghukum niat itu hak Allah. Hukum di dunia adalah hukum berdasarkan zahir. Oleh karena itu Allah mengatakan yaumatubla asarair. Pada hari, pada kiamatlah dibuka segala rahasia yang ada dalam hati. Allah menghukumi hati. Wa husilama fis sudur, dan dinampakkan apa yang ada di dada. Kapan? Pada kiamat. Di dunia bukan tempatnya. Sebagaimana kata Umar bin Khattab, siapa yang menampakkan kepada kami keburukan, maka kami katakan dia adalah orang yang buruk, meskipun dia menyembunyikan kebaikan dalam hatinya. Dan siapa yang menampakkan kebaikan, maka kami katakan dia adalah orang yang baik, meskipun dia menampakkan, menyembunyikan keburukan dalam hatinya. Oleh karena itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasanya praduga itu akdabul hadis. Kenapa praduga itu Nabi sebut dengan akdabul hadis? Padahal tidak ada kata-kata dalam praduga. Pembicaraan yang paling dusta. Padahal orang yang punya praduga kan enggak ngomong. Di mana letak akdabul hadisnya? Maka dijelaskan oleh Syekh Nusaimin, letaknya adalah ketika orang itu punya praduga, maka perasaannya akan bicara kepada dirinya. Oh, orang ini fulan tuh gini, fulan tuh gitu, fulan fulan gitu. Nah, ini apa yang diomongkan oleh perasaannya ini, inilah akdabul hadis. Inilah akdabul hadis yang Nabi maksudkan. Oleh karena itu Nabi katakan, bahasanya dhan adalah akdabul hadis. Dan dalam hal ini adalah satu hal yang tidak Nabi inginkan. Karena yang Nabi inginkan adalah kunu ibadallah ikhwana, wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian jadi orang-orang yang bersaudara. kama amarakum, sebagaimana Allah perintahkan kepada kalian. Artinya Nabi ingin, atau artinya wajib atas setiap orang untuk menjadi saudara bagi saudaranya. Dengan pengertian yang sesuai dengan hakikat persaudaraan. Bukan yang jadi musuh untuk saudaranya sama muslim. Karena sebagian orang, jika retak hubungannya antara dia dengan saudaranya sama muslim, boleh jadi karena muamalah yang kurang baik, atau buruk sangka, lalu atau ada buruk sangka di antara keduanya dalam muamalah ini, dalam hubungannya ini, maka sebagian orang langsung menjadikan saudaranya sebagai musuh. Ini adalah satu hal yang tidak boleh. Karena kewajiban setiap muslim menjadi saudara untuk sesama muslim yang lain. Menjadi saudara dalam rasa cinta, wa ulfah, kesatuan hati, wa adami ta'arud lahu bisu', dan tidak menjerumuskan saudaranya dalam keburukan, bahkan memberikan pembelaan terhadap kehormatan saudaranya dan hal-hal yang lain, hal-hal yang lain yang merupakan konsekuensi dari persaudaraan. Nabi katakan dalam hadis yang lain, al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Maka seorang muslim tidak akan mendzalimi saudaranya, dan tidak akan merendahkan saudaranya, dan tidak akan berdusta dengan saudaranya. Maka Nabi sebutkan di sini di antara konsekuensi persaudaraan. Tidak mendzalimi, tidak merendahkan, dan tidak berdusta kepadanya. Dan Nabi katakan at-taqwa hahuna. Nabi katakan takwa itu memang di dada. Dan Nabi berisyarat dengan dadanya. Yaitu artinya apa yang dibalik dada, yaitu hati. Namun jika hati itu bertakwa, maka anggota badan akan bertakwa. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, jika hati itu baik, maka baiklah seluruh badannya. Sebagian orang, tanhahum. Itu keliru itu. Tanhahum. Engkau larang dia, misalnya, dari satu perbuatan. Misalnya berkaitan dengan masalah memelihara jenggot. Dan diingatkan bahasanya engkau tidak boleh mencukur jenggot. Maka dia beralasan, takwa kan di sini. Itu sudah ada. Berdalil dengan hadis Nabi at-taqwa hahuna. Dia katakan, aina takwa, di mana takwa? Apakah takwa itu di jenggot? Tidak, takwa itu di sini, kata Nabi. Kita katakan, seandainya yang di sini itu bertakwa, la takut mahahuna, maka akan bertakwa yang di sini. Jika yang di sini bertakwa, maka di sini juga akan bertakwa. Karena Nabi katakan, idza salaha salahal jasadu kullu. Yaitu seandainya yang seandainya hati itu bertakwa, maka anggota badan akan bertakwa. Dan sebagian orang, jika engkau nasihati tentang kainnya yang terlalu panjang, celana yang terlalu panjang, karena kainnya itu lebih dari melebihi mata kaki. Dinasihati, lalu dia katakan, ketika dinasihati malah dia jawab, at-taqwa hahuna, takwa kan di sini. Aina takwa? Apa takwa itu di celana? Tidak, takwa itu di sini, kata dia. Maka jawabannya, seandainya hati itu bertakwa dan kau telah tahu Nabi melarang untuk memanjangkan kain lebih dari batas yang dibolehkan, niscaya akan bertakwa kainmu. Kainmu juga akan bertakwa, celanamu akan bertakwa. Celanamu tidak bertakwa, ini menunjukkan kalau hatimu tidak bertakwa. Maka seandainya di hatimu ada takwa, niscaya akan bertakwa kepada Allah ucapan dan perbuatanmu. Karena jika baik hati, maka baiklah seluruh badan. Akan tapi sebagian orang itu punya sifat, punya penyakit, yaitu membantah dengan kebatilan. Dan ini seperti sifatnya orang kafir, membantah dengan kebatilan untuk menghancurkan kebenaran. Meskipun demikian, sesungguhnya bantahan mereka dengan kebatilan adalah satu hal yang sangat jelas bagi orang yang memiliki basirah, memiliki ilmu. Dia tahu bahasa ini ada semata-mata debat, semata-mata bantahan yang tidak ada landasannya. Bahkan ada satu hal yang batil. Maka hadis-hadis yang tadi telah disebutkan tentang masalah persaudaraan, maka hendaknya seorang itu menjadikan hadis-hadis ini sebagai masaran lahu, sebagai jalan hidupnya, wa manhajan, dan sebagai jalan hidupnya yang dia berjalan di atasnya, dan dia bangun hidupnya di atasnya. Karena hadis-hadis tadi mengumpulkan berbagai masalah akhlak yang jika hal ini dijauhi oleh seorang muslim, yaitu hadis al-muslim akhul muslim layat limuhu walayah kiruhu dan seterusnya, jika perkara-perkara ini dijauhi oleh seorang, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Dari Muawiyah yang dikatakan oleh Abu Dawud, disahkan al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka initaba'ta auratan al-muslimin absattahum. Wahai Muawiyah, jika engkau mencari-cari kesalahan orang, maka engkau merusak orang. Terutama jika itu adalah penguasa. Terutama jika yang punya sifat semacam ini penguasa. Aukita antum sidau, atau hampir-hampir engkau merusak mereka. Maka dalam hadis ini terdapat isyarat bahasanya nanti Muawiyah akan jadi khalifah, akan jadi penguasa. Karena itu Nabi berpesan kepada Muawiyah, jangan cari-cari kesalahan orang. Mencari-cari kesalahan orang, apalagi dilakukan oleh penguasa, itu akan merusak rakyat. Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ada seorang yang datang atau utiyah birojilin, didatangkan seseorang. Lalu setelah sampai ke tempatnya Ibnu Mas'ud, maka orang yang membawa orang ini berkata pada Ibnu Mas'ud, lihatlah hadza fulan, orang ini dari jenggotnya bertetes-tetes khamr. Ada khamr yang bertetes-tetes dari jenggotnya. Maka dilapori semacam ini, Ibnu Mas'ud mengatakan, inna qad nuhina anita jasus. Kita dilarang untuk tajasus. Lakin idza yadhharu lana syai' yu'khadhu bihi. Akan tapi jika seorang itu menampakkan sesuatu kepada kita, maka dia dihukum atas dasar apa yang dia nampakkan. Artinya hukum di dunia adalah hukum zahir. Dan manusia tidak boleh, selama di dunia tidak boleh menghukumi isi hati orang. Itu adalah hak Allah di akhirat. Kecuali jika dia menampakkan apa yang dia sembunyikan, itu lain. Namun selama dia sembunyikan, maka tidak boleh kita mengorek-ngoreknya. Nabi katakan kepada Usamah, asyakokta sadrah. Apakah kau telah belah dadanya? Sehingga engkau tahu apa isinya hatinya dan maksudnya. Ini dilihatkan oleh Abu Dawud dan disahkan oleh Al-Albani. Maka hadis ini adalah sejumlah hadis yang menjelaskan, terdapat penjelasan bahasanya seorang tidak boleh mengkorek-korek aib saudaranya sama kaum muslimin, dan tidak boleh mencari-cari kekurangan mereka. Bahkan sikap yang benar, madhar minha, jika ada aib yang nampak, maka kita sikapi orang yang menampakkannya dengan sikap yang sesuai. Namun jika dia tidak menampakkan, maka tidak boleh tajasus. Dan tidak boleh tahasus, yaitu sama mencari-cari kekurangan orang. Dalam hadis Muawiyah, Nabi katakan, jika seseorang itu mencari-cari kekurangan kaum muslimin, maka dia membinasakan kaum muslimin atau hampir-hampir membinasakan kaum muslimin. Karena banyak perkara, banyak kemaksiatan yang terjadi, yang dilakukan oleh seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada yang mengetahui kemaksiatan-kemaksiatan tersebut kecuali pelakunya. Dan jika tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, dan dia tetap dalam perlindungan Allah, penutupan Allah, artinya Allah tutupi sehingga tidak ada orang yang tahu, lalu dia bertobat, wa anaba, dan sungguh-sungguh bertobat, lalu baiklah keadaannya, dan tidak ada satu pun yang mengetahui aibnya, maka ini lebih mendorong dia untuk bertobat dan menyesal, dan Allah akan terima tobatnya. Akan tetapi jika ada orang yang suka mencari-cari kekurangan orang lain, apa yang dikatakan oleh fulan, apa yang dilakukan oleh, apa yang dikatakan oleh si A, apa yang diperbuat oleh si B, dan jika ada orang yang bercerita kepadanya tentang kekurangan orang lain, maka dia langsung pergi kemudian mencari-cari kekurangan orang tersebut. Boleh jadi dengan terang-terangan atau dengan ya lemah atau dengan tersirat. Maka dia katakan kepada orang yang dibicarakan, banyak orang mengatakan, bahasa fulan mengatakan demikian dan demikian, dan melakukan perbuatan demikian dan demikian. Lalu dia sebarkan aib orang ini yang cuma berkata berdasarkan omongan orang di tengah-tengah banyak di tengah-tengah masyarakat. Maka Nabi berkata kepada orang semisal ini, ya ma'saraman amana bilisani, wahai orang-orang yang baru beriman dengan lisannya, walam yadurul imanu qalbahu, dan iman belum masuk ke dalam hatinya, la tu'dhil muslimin, janganlah kalian sakiti kaum muslimin, wala tatabba'u auratihim, janganlah kalian cari-cari kekurangan mereka, fa inna man tatabba'a aurata akhihi, siapa yang cari-cari kekurangan saudaranya, tatabba'a Allah auratahu, maka Allah akan mencari-cari kekurangannya. Dan siapa yang Allah mencari-cari kekurangannya, fadhahu, maka Allah akan mempermalukannya. Walau kana fi baiti ummihi, meskipun dia di rumah ibunya sendiri. Maka di sini Allah Nabi sebutkan jazaan wifaqa, balasan yang setimpal untuk orang yang suka mencari-cari kekurangan orang lain. Yaitu kata Nabi, maka Allah akan permalukan orang tersebut. Sampai-sampai di rumahnya sendiri. Orang yang mencari-cari kesalahan kaum muslimin untuk mempermalukan mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencari-cari kekurangannya sehingga Allah bisa mempermalukannya. Maka jika Allah mempermalukannya, maka tidaklah bermanfaat baginya tembok dan tirai. Demikian juga hadis Ibnu Mas'ud, yaitu ditatangkan seorang yang bertetes dari jenggotnya khamar. Hal ini menunjukkan bahasanya ahlu sunnah tidaklah maksum dari maksiat. Jenggot tebal, tetesan khamar. Maka ahlu sunnah itu tidak maksum, personnya tidak maksum dari penyimpangan. Yang maksum adalah manhaj ahlu sunnah, itu maksum dari kekeliruan. Adapun personnya itu tidak maksum dari kekeliruan. Maka boleh jadi ada ahlu sunnah dia melakukan maksiat. Boleh jadi ahlu sunnah mencuri, ahlu sunnah berzina, sebagaimana sebagian sahabat mencuri, sebagian sahabat berzina. Maka ahlu sunnah itu tidak maksum dari maksiat. Person ahlu sunnah tidak maksum dari maksiat. Maka keliru orang yang menjadikan tolak ukur ahlu sunnah adalah dengan perkara maksiat. Oh, ahlu sunnah kalau berjenggot. Kalau bukan berjenggot, belum ahlu sunnah. Itu tidak benar. Karena mungkin saja ahlu sunnah, namun dia melakukan maksiat dengan cukur jenggot misalnya. Namun ini tidak mengeluarkan dia dari ahlu sunnah. Ini adalah perkara maksiat. dan bukan perkara yang mengeluarkan seorang dari ahlu sunnah. Tertetes-tetes dari jenggotnya khamar, lakin akan tapi orang ini dia minum khamar sembunyi-sembunyi. Ya, dia minum khamar sembunyi-sembunyi, namun ada sekelompok orang yang tajassus dengan orang ini, orang yang berjenggot yang minum khamar ini. Akhirnya ketika dia minum khamar sembunyi-sembunyi karena tajassus, akhirnya kemudian digerebek. Digerebeknya karena tajassus. Akhirnya dikeluarkanlah orang ini dari tempat persembunyiannya. Yang dia sembunyi-sembunyi minum khamar dalam kondisi ini, dalam kondisi minum khamar. Fabayyana, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahasanya orang yang menampakkan pada kita kekurangannya dan aibnya, itulah kita hukum orang tersebut dengan apa yang nampak. Namun siapa yang bersembunyi dalam tutupan Allah, tutupan yang Allah berikan, maka kita tidak menghukumnya. Maka hal ini menunjukkan tidak bolehnya tajassus. Dan diceritakan bahasanya Khalifah Umar itu pernah suatu ketika itu mergoi orang berbuat maksiat. Ini dikisahkan, diriwayatkan. Dan dia pergoi, namun dia pergoi dengan lompat tembok. Dia masuk ke tembok orang. Dan dia jumpai orang itu sedang bermaksiat di dalam. Maka Umar mau menghukumnya. Karena dia melakukan maksiat. Dan kepergok melakukan maksiat. Namun, orang ini cerdas. Orang ini cerdas. Wahai Amirul Mukminin, engkau yang salah. Engkau yang salah. Pertama, engkau masuk rumah orang tanpa izin. Dan ini dilarang oleh Allah. Dan yang kedua, engkau melakukan tajassus. Engkau mengkorek-korek, dan menguping-uping, dan cari-cari dengar kesalahan orang. Maka akhirnya, Umar pun tidak jadi menghukum orang ini. Bahaslah hadat, dan hal ini terjadi secara tatbik, secara real. Salah seorang sahabat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin pergi menyerang Quraisy, itu dalam rangka Fathul Mekah, Hatib bin Abil Balta'ah mengutus. Dan Hatib ini adalah di antara sahabat yang mengikuti perang Badar, mengutus orang perempuan, yaitu budak perempuannya, dan bersama budak perempuan ini satu surat untuk Quraisy. Hatib berkata kepada Quraisy dalam suratnya, sesungguhnya Rasul akan memerangi kalian. Fantabihu, maka hati-hatilah, maka waspadalah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tahu kepada nabinya hal ini. Maka Nabi mengutus dua orang, salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib untuk mengejar perempuan ini. Akhirnya mereka bisa mengejar perempuan ini di satu taman, di satu kebun. Akhirnya mereka menahan perempuan ini dan berkata pada perempuan ini, kamu mau kemana? Perempuan itu mengatakan, mau ke Mekah. Lalu ditanyai, apa yang bersamamu? Kamu bawa apa? Perempuan ini mengatakan, la syai'a, aku tidak bawa apa-apa. Maka mereka mengatakan, engkau punya dua pilihan. Kau serahkan pada kami apa yang kau bawa, jika tidak maka kami akan menelanjangimu. Maka perempuan tersebut pun, daripada ditelanjangi, akhirnya mengeluarkan surat yang dia bawa. Dan ternyata isinya adalah surat dari Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Dan dia adalah seorang sahabat Badar. Maka datanglah mereka membawa surat itu ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkannya kepada Rasul. Lalu Nabi pun memanggil Hatib. Setelah datang Nabi pun bertanya kepadanya, "Ma hadha ya Hatib?" Apa ini wahai Hatib? Kaifa takhunu, bagaimana engkau khianati aku, mengkhianati Rasul? bagaimana kau kirim surat kepada Quraisy yang menceritakan tentang berita kami? Kamu jadi mata-mata musuh. Kamu jadi mata-mata musuh. Nah, orang semacam ini itu namanya jasus, namanya mata-mata. Akhirnya Hatib pun iktadar bi udhrin, mengungkapkan satu alasan. Itu alasannya tadi telah saya ceritakan di awal. Maka berkatalah Umar atau sahabat yang lain, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memukul lehernya, memenggal lehernya. Karena dia telah berkhianat pada Allah dan Rasulnya." Maka Nabi berkata kepada Umar, "Apakah engkau tidak tahu bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menelongok ahli Badar, melihat orang-orang yang menatap orang-orang yang dan melihat orang-orang yang ikut perang Badar, lalu mengatakan, 'I'lamu i'malu masyi'tum faqad ghafartu lakum.' Wahai ahli Badar, berbuatlah semau kalian, aku akan ampuni semua dosa kalian." Artinya Allah menjamin mereka untuk mati di atas Islam dan mati di atas ketaatan dan bertobat sebelum meninggalnya dari semua dosa yang mereka kerjakan. Maka terjadilah perbuatan yang demikian buruk, syani'ah demikian keji. Maka terjadilah atau namun terletaklah perbuatan ini fi mauqi'a maghfiratin, mendapatkan ampunan. Maka lihat, perbuatan demikian buruk dan kecil ini ternyata diampuni. Kenapa alasannya? Karena orang ini min ahlil Badar. Ikut perang Badar. Maka mereka para ahli Badar, radhiyallahu anhum, semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka. Mereka adalah fi jannatin na'im. Berdasarkan hadis ini, maka mereka adalah penghuni-penghuni surga. Yang jumlah mereka 310 lebih orang. Ada yang mengatakan 315, ada yang mengatakan 313, dan sebagainya. Oleh karena itu, angka keramatnya orang LDII 313. Kata mereka, kami ini seperti ahli Badar. Kecil-kecil, dikit-dikit, namun menang. Maka angka keramat mereka 313. Kata mereka 313 itu ahlul Badar. Sedikit namun menang mengalami musuh yang berlipat-lipat. Nah, itulah kami. Jika demikian, maka ini tazkiyatun nafas. Apalagi realitanya tidak demikian, bahkan jauh dari perilaku ahli Badar. Maka yang menghalangi Rasul untuk membunuh Hatib adalah karena dia mengikuti perang Badar. Berdasarkan hal ini, maka jika kita jumpai ada kaum muslimin yang menjadi jasus, menjadi mata-mata untuk musuh, lalu memberitakan kepada orang kafir berita-berita kaum muslimin, maka wajib membunuhnya. Meskipun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wajib qatluhu, maka wajib orang ini untuk dibunuh. Dunas tisnain, tanpa pengecualian. Maka di antara hal yang menyebabkan seorang muslim itu halal darahnya dan berhak untuk dibunuh adalah ketika dia menjadi jasus untuk orang kafir. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah menghalangi Rasul untuk membunuh Hatib kecuali karena dia adalah ahlul Badar. Dan ia adalah maziyah, satu keistimewaan yang tidak akan didapatkan oleh seorang pun ila yaumil qiyamah. Ahli Badar sudah selesai. Maka berdasarkan hadis ini para ulama berdalil bahasanya jasus muslim, ada seorang muslim yang jadi mata-mata untuk orang kafir, maka yuktal, maka dia dibunuh. Baik dia muslim ataupun kafir. Jika tertangkap di negeri kaum muslimin ada mata-mata untuk orang kafir. Baik mata-matanya ini orang kafir ataukah mata-matanya orang Islam, maka orang ini dibunuh. Ala kulli hal, apapun kondisinya, muslim ataupun kafir. Karena dialah yang menceritakan berita-berita kita kepada musuh-musuh kita. Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Dia dibunuh secara mutlak. Ada sebagian ulama yang merinci. Kemudian ada fasal, mungkin tidak kita baca sampai selesai. Jami' lima yahtamil annahu minal kabair. Fasal yang mengumpulkan riwayat-riwayat yang dimungkinkannya ada dosa besar. Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbi li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah kalian beriman sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Maka berarti di sini Nabi meniadakan iman dari orang yang tidak mencintai, tidak menginginkan untuk orang lain apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Maka ini menunjukkan bahasanya tidak memiliki keinginan untuk orang lain apa yang diinginkan untuk diri sendiri sudah termasuk dosa besar. Dan Zahabi mengatakan ini mungkin dosa besar. Dikatakan oleh Saimun Saimnin bahkan ini dosa besar. Dan Nabi SAW mengatakan la yu'min ahadukum. Kalian tidaklah beriman hatta aku na ahaba ilaihi. Sehingga aku lebih dia cintai daripada istrinya, wa waladi dan anaknya, wa nafsi dan dirinya sendiri, wa nasi ajma'in bahkan semua manusia. Ini ada hadis yang sahih. Maka hadis ini dalil bahasanya termasuk dosa besar ketika seorang itu cintanya dengan Nabi itu kalah dengan anak, dengan istri dan dengan dirinya sendiri. Maka ini dosa besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Maka semua hadis yang di situ meniadakan iman, la yu'minu ahadukum, maka itu menunjukkan bahwasanya perbuatan itu adalah dosa besar. Dan kalian tidaklah beriman sehingga hawa nafsunya tunduk dengan ajaran yang aku bawa. Hadis ini diperselisihkan statusnya. Dzahabi mengatakan sanadnya sahih. Demikian juga An-Nawawi, di Arba'in An-Nawawi yang mengatakan juga sahih. Dan sebagian ulama mentaifkannya semacam Ibnu Rajab Al-Hambali di Jami' Ulum Wal-Hikam dan Al-Albani. Maka berdasarkan yang mensahihkan hadis ini, maka ketika orang itu hawa nafsunya tidak tunduk dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah termasuk dosa besar. Wallahi la yu'minu wala man la ya'manu jaruhu bawa'ikahu. Demi Allah, tidaklah beriman seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Maka mengganggu tetangga itu dosa besar. Dan Nabi mengatakan barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah dia ubah biadihi dengan tangannya. Fa ilam yastati', jika dia tidak mampu, maka hendaklah dia ubah dengan lisannya. Fa ilam yastati', dan jika dia tidak mampu, hendaklah dia ubah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan mengubah dengan hati adalah selemah-lemah iman. Diriatkan oleh Muslim. Dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim, fi dzalamah, tentang orang-orang yang berbuat zalim, Nabi mengatakan menjahadahum biyadi fawa mu'min. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, fawa mu'min, maka dia adalah orang yang beriman. Menjahadahum bilisanihi, dan barang siapa yang berjihad terhadap mereka dengan lisannya, maka dia mu'min. Menjahadahum biqalbihi, dan siapa yang melawan mereka, berjihad dengan mereka dengan hatinya, fawa mu'min, maka dia mu'min. Walaisa wara'a dzalika minal imani habatu khardalin. Dan tidak ada di balik itu iman meskipun seberat biji sawi. Kata Dzahabi, fihi dalilun ala anna man lam yunkirul ma'asi bil qalbihi wa la yawaddu zawalaha fa innahu atimul iman. Maka di sini dalil barang siapa tidak mengingkari maksiat dengan hatinya dan tidak punya keinginan hilangnya maksiat yang ada di hadapannya, maka dia adalah orang yang tidak punya iman. Wa min jihadil qalbi atawajju ila Allah ayumhikal batila wa ahlahu wa ayuslihahum. Dan di antara bentuk berjihad dengan hati, mengingkari dengan hati, ada tawajuh berdoa kepada Allah agar Allah menghapuskan kebatilan dan menghapus ahlul batil, atau jika tidak, Allah perbaiki mereka menjadi orang yang saleh. Maka di antara bentuk jihad dengan hati adalah berdoa kepada Allah. Ya Allah, hancurkanlah orang ini, binasakanlah kemaksiatan, dan orang ini, jika tidak, ya, kalau tidak, maka jadikanlah dia orang yang soleh. Dan hadis ini di antara subhat yang dipakai oleh orang-orang yang memberontak terhadap penguasa yang zalim. Dan dalam hadis ini, Nabi mengatakan, man jahadahum bilisanihi fa mu'min. Siapa yang berjihad, kemudian jihadnya dimaknai dengan qital. Kemudian jihadnya dimaknai dengan qital. Fa mu'min. Maka barang siapa yang berperang, ini dimaknai dengan barang siapa yang berperang untuk menghancurkan mereka. Orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang melakukan kedzaliman, maka dialah seorang mukmin. Itu sisi subhatnya. Namun ini bukanlah demikian maksudnya, mengingat Ahlus Sunnah telah bersepakat bahasanya tidak boleh memberontak terhadap penguasa yang zalim. Dan adalah ijma Ahlus Sunnah setelah awalnya Ahlus Sunnah ikhtilaf. Oleh karena itu sebagian salaf melakukan pemberontakan. Pada awalnya ada ikhtilaf, namun setelah itu ada ijma. Namun setelah itu Ahlus Sunnah ijma haramnya memberontak terhadap penguasa yang zalim. Sebagaimana ditegaskan oleh An-Nawawi di Sahih Muslim dan yang lainnya. Dan hadis-hadis yang memerintahkan untuk bersabar terhadap penguasa yang zalim, penguasa yang fasik, hadisnya adalah mutawatir makna sebagaimana kata Saukani di Naulil Autar. Oleh karena itu, maka tidak mungkin kita maknai hadis ini dengan memberontak dalam artian jihad, dalam artian perang. Dan jihad tidak mesti maknanya perang. Oleh karena itu, terusnya hadis. Maka berjihad dengan lisan, maka mengubah dengan lisan, mengingatkan dengan lisan, itu dinamakan jihad. Maka jihad tidak identik dengan perang. Apalagi ditambah dengan sekian banyak hadis-hadis mutawatir makna yang menunjukkan haramnya memberontak terhadap penguasa yang fasik, penguasa muslim yang fasik. Maka jelas ini jihad di sini sama sekali maknanya bukanlah perang. Namun orang mengingatkan, berusaha untuk mengingatkan. Dan jika dia punya kemampuan untuk mengingatkan dengan cara-cara yang benar, dengan tangannya, maka ini adalah tanda iman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inau yasta'mil 'alaikum umara. Sunnya akan jadi penguasa atas kalian para penguasa, fata'rifuna wa tunkirun. Maka sebagian perbuatannya ada yang ma'ruf dan sebagian perbuatannya ada yang mungkar. Faman kariha faqad bari'a. Maka siapa yang benci dengan kemungkaran penguasa tersebut, kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa tersebut, maka dia adalah seorang yang bebas dari, tidak menanggung dosanya. Waman angkara faqad salima. Siapa yang ingkari dengan lisannya, maka dia telah selamat. Walakin man radi'a wa taba'a. Dan siapa yang ridha dengan kemungkaran yang ada, wa taba'a, bahkan mengikutinya, mendukungnya. Dan ketika Nabi ditanya, afal nuqatiluhum? Wahai Rasul, apakah kami buntak mereka, perangi mereka, para penguasa yang sebagian amalnya maksiat dan sebagian amalnya taat? Maka Nabi katakan, la ma'akamu fikumus sholata. Tidak boleh selama mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Maka ada di sini dalil wajibnya sabar terhadap penguasa yang zalim dan haramnya memberontak terhadap penguasa yang zalim. Maka terhadap penguasa yang melakukan maksiat, kata Nabi, maka yang selamat, rakyat yang selamat, ketika mengetahui penguasanya maksiat adalah orang yang benci dengan hatinya, atau orang yang berusaha mengingkari ketika dia mampu mengingkari, tentu dengan cara-cara yang benar. Namun jika rakyat ini malah ikut-ikutan dukung dan ridho, maka dia ikut berdosa. Dan ada di sini dalil, bahasanya orang meninggalkan sholat itu batal imannya. Karena dalam hadis yang lain, Nabi katakan tidak boleh memberontak kecuali penguasa melakukan kekufuran yang nyata. Dan di hadis ini, Nabi katakan yang membedakan kekufuran yang nyata dan tidak adalah selama masih menegakkan sholat. Maka di sini dalil, bahasanya tidak mengingkari kemungkaran, dan tidak ada kebencian dan ridho dengan satu kemungkaran, itu ada dosa besar. Maka marah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi pernah melewati dua kubur yang sedang diadzab, lalu Nabi katakan innahuma yu'adzabani, sehingga keduanya sedang disiksa. Wa may yu'adzabani fi kabir bala innahu kabir. Dan tidaklah keduanya disiksa fi kabirin, dalam satu yang besar. Bala innahu kabir, bahkan itu dosa besar. Maka Nabi tegaskan bahasanya dosa dua orang ini adalah dosa besar. Namun Nabi katakan di awal, tidaklah dia disiksa fi kabirin. Lalu apa makna kabir dalam hadis ini? Ada dua penjelasan ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Mungdiri di Tarhib At-Tarhib. Yang pertama adalah, bukanlah perkara yang besar dalam pandangan mereka. Mereka kira ini bukan masalah besar. Padahal itu dosa besar dan masalah besar. Dan yang kedua adalah, ini bukanlah perkara yang besar untuk ditinggalkan. Artinya bukan perkara yang berat untuk ditinggalkan. Namun ini dosa besar. Amma ahaduma, orang yang pertama, fakana laistanziu minal bauli, maka dia tidak membersihkan badannya dari air kencing. Ada air kencing yang terpercik di badannya atau di kainnya. Amal akhar, adapun orang yang kedua, fakana yamsi bin namimah, maka dia berjalan dengan membawa namimah. Maka di sini dalil bahasanya air yang terpecik di kain atau di badan itu dosa besar. Karena Nabi ketegaskan bala innahu kabir, dan namimah itu juga dosa besar. Dalam hadis dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man aana ala khusumatin bi ghair haqqin, siapa yang menolong satu pertengkaran birohaken tanpa hak. Dia tahu orang ini keliru dibela. Ada orang keliru dibela-bela. Karena fisuktilah hatta yanzi'a. Maka dia dalam murka Allah sampai dia mencabut dirinya dari pembelaannya. Maka membela orang yang bersalah dan tahu kalau dia salah itu dosa besar. Karena diancam oleh Allah dengan diancam dengan murka. Dijatkan oleh hakim dan kata Dzahabi sahih. Dan Nabi mengatakan al-makr wal khadi'ah, sebenarnya makar dan tipuan itu finar, di neraka. Kata Dzahabi, sanadnya kuat. Makar dan maka menipu itu dosa besar. Dia mengatakan A, namun dia katakan ini 1 liter, ternyata bukan 1 liter, ini dosa besar. Dia mengatakan ini jawaban saya, bukan jawaban saya. Ngepek ketika ujian. Nyontek ketika ujian, ini jawaban saya, nama fulan, ini yang jawab adalah fulan, padahal yang jawab adalah fulan dan fulan. Padahal jawab 3 orang, ini yang A ini jawaban dari orang ini, B itu jawaban sendiri, yang nomor 2 itu jawaban sendiri, yang nomor 3 jawaban orang yang ketiga. Ini dia katakan, ini jawaban 1 orang, padahal itu jawaban 3 orang. Ini khadi'ah, ini tipuan. Wal khadi'ah finar, dan tipuan itu di neraka. Dan Nabi dan ini menunjukkan ini dosa besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu muhilla wal muhallal lahu. Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu. Orang yang melakukan nikah tahlil, yang orang yang pura-pura jadi suami yang pertama dan orang yang jadi suami yang pertama yang ingin istrinya yang sudah dicerai, cerai 3 itu kembali kepada dirinya. Dan hadis ini, kata Dzahabi, diriatkan dari 2 jalur, dan keduanya adalah jalur yang jayid. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan kali ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan hadisnya kalau enggak dihasankan, yang disahihkan oleh Al-Albani, dikuatkan oleh Al-Albani, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man khabba 'ala imri'in zaujatahu." Siapa yang melakukan memprovokasi istri seseorang? Au mamlukahu, atau memprovokasi budak seseorang. Falaisa minna, maka dia bukan umatku. Siapa yang melakukan takhbib? Apa itu takhbib? Takhbib itu ada suami istri lagi tengkar. Suami istri lagi bersitegang. Bersitegang. Ini ada suami istri bersitegang. Kemudian ada laki-laki yang berbuat baik dengan perempuan ini. Ada laki-laki yang berbuat baik dengan perempuan ini. Yang dengan berbuat baiknya ini, maka menyebabkan perempuan itu tertarik sama laki-laki ini. Wadalah, tegangnya diteruskan saja, cerai, saya sama orang ini. Hanya dia minta cerai agar bisa sama orang ini yang berbuat baik kepada dia ketika dia sedang tegang sama suaminya. Hanya dia berusaha untuk cerai dari suaminya supaya bisa sama orang ini. Ini namanya takhbib. Dan Nabi katakan, siapa yang melakukan takhbib dan hadisnya sahih atau hasan, maka Nabi katakan, falaisa minna. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan, jika ada istri yang sedang tegang dengan suaminya, kemudian datang ke rumah seseorang, maka tidak boleh menjamunya. Ngasih teh itu enggak boleh. Karena ini dikhawatirkan termasuk takhbib. Bahkan sampai ada ulama yang demikian keras dalam masalah ini. Enggak boleh ngasih jamuan. Dan ini berarti berbuat baik sama perempuan itu, dan ini menyebabkan, bisa dikhawatirkan menyebabkan tertariknya perempuan ini sama laki-laki yang berbuat baik kepadanya. Mungkin namanya takhbib. Dan jika dengan takhbib akhirnya orang ini nikah, akhirnya kemudian perempuan tadi berusaha untuk cerai dengan suaminya, akhirnya cerai dan nikah dengan laki-laki ini, gimana hukumnya? Ulama berselisih pendapat tentang keabsahannya. Sebagian ulama mengatakan tidak sah berdasarkan kaidah man istajala syai'a qabla awanihi hurima uqiba bihurmanihi. Siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum saatnya, ini lagi tegang, biarkan mereka tegang. Enggak usah turut campur. Kalau seandainya memang tegang akhirnya cerai, jadi janda, dilamar, boleh. Kok ini belum janda, kemudian dicepat-cepatkan supaya jadi janda. Dicepat-cepatkan supaya jadi janda. Maka ini, manista jala syai'a qabla awani. Ini mau nyepat-nyepatkan sesuatu sebelum terjadinya. Maka apa? Berdasarkan kaidah, uqiba bihurmanihi. Maka dia diberi hukuman dengan tidak boleh sama orang itu. Maka sebagian ulama mengatakan dia tidak, maka tidak sah pernikahannya dan tidak sah dan dipisahkan ala ta'bid. Dipisahkan ala ta'bid selamanya. Maka orang ini, maka ini pernikahannya batal dan ala ta'bid, dan orang ini tidak boleh ketemu selamanya. Bagaimana mak? Sampai demikian. Kalau enggak salah ini Maliki. Namun sebagian ulama mengatakan itu sah namun berdosa. Ya, pernikahan orang ini sah tapi berdosa. Ala kulli hal, Rasulullah SAW sampai mengatakan siapa yang menjadi khobab, maka tidak boleh sholat di belakangnya. Sampai fatwa Syekhul Islam tidak boleh sholat di belakang khobab. Khobab adalah orang yang memprovokasi ini tadi. Dan memprovokasinya tidak harus macam-macam dengan berbuat baik, dengan ini, menjamu yang baik, itu sudah dinilai takhbib. Falaisa minna, maka orang yang semacam ini bukanlah umatku. Demikian yang kita kajian kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa anak alhamdulillah rabbil alamin, insyaallah Sabtu depan kita selesaikan pembahasan Al-Kaba'ir. Kenapa kita tidak boleh berprasangka buruk dengan indikator kuat? Padahal dilarang tajassus. Sebagaimana seorang yang terlihat jenggotnya meneteskan khamar, tidak boleh dikatakan telah minum khamar. Tadi telah dijelaskan oleh Syaikh Utsaimin bahasanya kasus orang yang di jenggotnya ada minum khamar ini kasusnya adalah orang ini minum khamar sembunyi-sembunyi. Kemudian ada orang yang tajassus. Ada orang yang tajassus. Kemudian nangkap orang ini dalam kondisi dia sedang minum khamar, lalu dibawa ke Ibnu Mas'ud. Kemudian dikomentar oleh Ibnu Mas'ud, kita tidak boleh tajassus. Maka orang ini salahnya karena tajassus. Karena orang ini maksiatnya sembunyi-sembunyi. Bagaimana kecil orang yang tidak berharap atau tidak yakin berjumpa dengan Allah? Nabi Allah katakan orang yang berharap untuk berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah wal yushrik bi ibadatihi abada ahada. Maka orang yang berharap berjumpa dengan Allah adalah orang yang sungguh-sungguh beramal soleh. Itu ciri orang yang benar-benar berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah polisi atau intel yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelidiki satu perkara termasuk tajassus? Ada tajassus yang dibolehkan. Tidak semua tajassus terlarang. Ada tajassus yang dibolehkan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali di Jami' Ulum Wal Hikam ketika membahas hadis man ra'a minkum munkara. Beliau katakan jika ada satu permasalahan yang dikhawatirkan jika terjadi maka sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Ada orang yang dicontohkan ada seorang yang mendengar ada orang ngomong-ngomong kok ngomong-ngomong kayaknya mau bunuh orang misalnya. Ini kalau ditunggu sampai kenyataan, wah ini enggak bisa diselamatkan nyawa orang tersebut. Maka dalam kondisi ini maka boleh tajassus dan nguping. Apa sih yang diomongkan? Boleh tajassus. Maka jika aparat itu melakukan tajassus semacam ini yang dibolehkan, maka ini tajassus yang boleh. Kalau kita telah berbuat kabair, apakah dosa kita diampuni? Bagaimana cara bertobatnya? Jika benar-benar bertobat, maka Allah ampuni. Selama nyawa belum sampai ke tenggorokan, dan selama matahari belum terbit dari barat. Dengan menyesal sungguh-sungguh dan meningkatkan amal soleh. Bagaimana hukum menggunakan raket listrik untuk membunuh nyamuk? Terlarang membunuh dengan api. Namun kita lihat, sekarang nyamuk ini matinya karena api, ataukah dia karena kesetrum mati kemudian terbakar? Mana yang membunuh? Kesetrumnya ataukah terbakarnya? Jika yang membunuhnya adalah karena kesetrumnya, kesetrum listrik, dan mati, dan setrum ini kemudian berefek dia terbakar, maka dia sebagaimana ayam misalnya ayam flu burung kemudian disembelih dulu mati kemudian dilempar ke api, maka ini boleh. Jadi kalau ayam flu burung kemudian langsung dilempar ke api, nah ini yang tidak boleh. Bagaimana tentang menceritakan aib seorang yang sudah tidak peduli bahasanya aib itu akan diketahui oleh semua orang. Ini namanya mujahir bil ma'asi. Orang sudah tidak malu dengan maksiatnya, maka dia adalah orang yang terang-terang berbuat maksiat, dan orang mujair bin Ma'as adalah lahur mata lahu, tidak punya kehormatan, boleh mengribahnya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang masalah ribah yang dikecualikan, ribah yang dibolehkan, itu ada 6, salah satunya adalah al-mujahir bil ma'asi, orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Bagaimanakah saya melarang kemungkaran sedang saya masih melakukannya? Apakah ini termasuk kemunafikan? Tidak, bahkan ini termasuk keimanan. Bahkan ini termasuk keimanan. Karena orang itu punya 2 kewajiban. Kewajiban pertama, melarang dirinya untuk melakukan maksiat. Kewajiban yang kedua, melarang orang lain untuk berbuat maksiat. Maka jika dia berbuat maksiat dan tidak melarang orang lain berbuat maksiat, maka dia punya 2 dosa. Nah, jika dia berbuat maksiat namun dia tegur orang lain yang berbuat maksiat, maka dia punya 1 dosa. Mana yang lebih baik? Punya 2 dosa ataukah 1 dosa? Tentu jawabannya 1 dosa itu lebih baik daripada 2 dosa, ya kan? Maka firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian katakan? Itu bukannya melarang orang yang berbuat maksiat untuk nahi mungkar, namun cuma mengingkari orang yang dia nahi mungkar namun masih melakukan maksiat lain. Karena orang ini punya 1 dosa, ya, punya 1 dosa, dan orang itu kalau dia berbuat maksiat dan tidak mengingkari, maka dia punya 2 dosa. Tentu yang lebih ringan adalah punya 1 dosa daripada memiliki 2 dosa. Bagaimana cara mengingkari kemungkaran penguasa dengan lisan? Itu dengan berkirim surat, atau mereka buka SMS, ya, ada sekarang model SMS, ya, kita kirim SMS, atau melalui orang-orang yang memang bisa bicara langsung, ketemu langsung, jika kita tidak bisa ketemu langsung dan bicara langsung. Maka jika menerima itu yang diharapkan, jika tidak, maka kita telah menunaikan hak kewajiban kita. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'in qabila fadzak. Dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Ahmad dan Sahih, maka jika dia menerima, maka itu yang diharapkan. Wa'ila faqad adalladzi kana alaihi. Jika dia tidak terima, maka berarti kita telah menunaikan kewajiban. Kelompok pengajian mengatakan sholat berjamaah bagi laki-laki tidak wajib karena hadis terdapat yang terdapat ancaman bagi orang meninggalkan sholat berjamaah di masjid itu hanya gertakan. Nabi SAW tidak pernah membakar rumah orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Jawabannya ancaman neraka, muka Allah itu semua juga gertakan. Itu juga gertakan, ya kan? Mana wujudnya? Siapa yang berbuat maksiat maka untuknya neraka. Siapa yang isbal untuknya neraka. Ini neraka. Apa itu kalau tidak gertakan? Kalau cuma masalah gertakan, maka maksiat-maksiat yang lain diancam dengan neraka, diancam dengan ini dan sebagainya, itu juga gertakan. Ditakut-takuti. Gertakan itu apa? Nakut-nakuti, kan? Kalau kita mau bicara tentang masalah ini. Namun, yang lainnya bisa kita tambahkan. Nabi telah menjelaskan kenapa enggak jadi. Nabi telah jelaskan dalam hadis yang lain. Karena adanya perempuan dan anak-anak kecil yang mereka ini tidak punya salah. Mereka harus, kalau Nabi bakar rumahnya, mereka kehilangan rumah. Padahal mereka tidak menanggung dosa. Yang dosa adalah bapaknya atau suaminya. Nabi tidak ingin orang yang tidak bersalah itu mendapatkan buah dari kesalahan orang lain. Jika berniat untuk safar pada hari Jumat, apakah termasuk hal yang tidak dibolehkan karena akan meninggalkan sholat Jumat? Ini lain. Orang boleh bersafar pada hari Jumat. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, ketika ada orang yang mau safar, namun kemudian ingat ini hari Jumat, kemudian tidak jadi. Maka Umar mengatakan bersafarlah. Sehingga hari Jumat itu tidak menghalangi safar. Maka boleh bersafar pada pagi hari, hari Jumat. Jika orang itu tidak sholat Jumat, yaitu 3 kali, karena meremehkan tanpa udzur, Allah akan mengunci hatinya. Maka apakah orang tersebut masih bisa dapat taufik dari Allah, sedangkan hatinya sudah terkunci? Kalau hatinya sudah benar-benar terkunci, maka dia tidak akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini bahayanya hal ini. Seorang satpam muslim yang bertugas menjaga bank, apakah termasuk orang yang dibolehkan meninggalkan sholat Jumat? Ini kepentingan pribadi ataukah kepentingan maslahat banyak kaum muslimin? Dan apakah maslahatnya adalah maslahat yang besar? Kalau memang bank ini adalah banknya pertama, tentu bukan bank ribawi, tentu syaratnya bukan bank ribawi. Kalau banknya bukan bank ribawi, kalau bank-banknya bank ribawi ini mendukung maksiat. Untuk mendukung maksiat, dia melakukan maksiat. Dan jika banknya itu bank Islam, dan dikhawatirkan jika dia tidak jaga, maka nanti bank kebobolan, maka mungkin dikatakan dia boleh untuk tidak sholat Jumat. Dia bisa gantian dengan temannya sesama satpam itu. Satpamnya 2 misalnya, dia gantian. Nih, hari ini Jumat ini temannya yang Jumatan, dia cuma sholat duhur dan sebaliknya. Dan jika memang banknya ini bank Islami, bukan bank ribawi, bukan bank maksiat, maka dia bisa meninggalkan sholat Jumat karena hal ini. Kalau kita tinggal di desa dan imam yang sholat subuh, apakah sholat kunut subuh itu cuma ada hanya di desa? Kalau kita tinggal di desa dan imam yang sholat subuh mesti membaca doa kunut, apakah apa yang kita lakukan? Apakah ikut mengangkat tangan dan mengamini, apa tidak ikut mengangkat tangan tapi cukup mengamini, atau tidak usah mengangkat tangan dan tidak perlu mengamini? Yang difatwakan oleh Imam Ahmad, demikian juga Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, angkat tangan dan mengamini. Dan itu bagian dari mengikuti imam. Beralasan innama ju'ilal imamu liutamabi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Meskipun seandainya kita yang jadi imam, kita tidak akan, kita memilih untuk tidak kunut subuh. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.